Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, telah sampai kepada kita mengenal beberapa hukuk, hak-hak atau beberapa kewajiban-kewajiban antara suami dan istri. Sebagaimana suatu hal yang maklum bagi kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggil orang-orang beriman untuk supaya menjaga diri mereka, keluarga mereka daripada api neraka. Karena bahan bakarnya neraka dalam manusia itu sendiri. Oleh karena itulah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman biilzamiha, agar supaya mereka menjalankan, menyuruh perintah Allah Ta'ala, wal qiyam bi amrihi imtisalan wa nahihi istinaba, agar supaya mereka berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan juga menjaga keluarganya, anak-anaknya. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, menjaga anak, keluarga adalah bita'zibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Ada tiga hal penting dalam hal menjaga anak, keluarga dari api neraka. Ya, ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, bita'zibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka ilmu, dan memaksa mereka untuk menjalankan perintah Allah. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik pendidik dan pembimbing dalam keluarganya, maka beliau menyebutkan tentang sifat pendidik yang paling baik. Bagaimana agar supaya keluarga kita bisa terbimbing di atas kebaikan? Dan bagaimana pula seorang suami bisa menjadi pemimpin yang baik, bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan agama ini? Karena akhlak yang mulia menjadikan sebab keluarga kita akan mudah menerima kebaikan-kebaikan yang akan kita sampaikan. Oleh karena itulah Nabi mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi wa Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Syekh Albani dan disahihkan oleh beliau. Oleh karena itulah suami yang baik, yang dia memiliki tanggung jawab besar mendidik, mengajarkan ilmu, mengajak mereka untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah, ini dibutuhkan adanya akhlak yang baik kepada keluarga. Karena kalau kita bersikap yang baik kepada keluarga, akan semakin mudah kebaikan disampaikan kepada keluarga kita. Ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu sementara anak kita lari dari kita? Tidak mendekat ke kita. Kenapa? Kita tidak memiliki akhlak yang mulia kepada anak. Bagaimana istri kita bisa mendengarkan ucapan kita kalau kita menyelisih ucapan kita sendiri? Oleh karena itulah, pendidik yang baik, dia akan berusaha menampakkan, berusaha menjadi orang yang terbaik di dalam keluarganya. Pada kesempatan ini kita akan sebutkan beberapa hadis-hadis tentang bagaimana adab atau akhlak beliau di dalam rumah tangganya. Jika beliau berhasil menjadi pemimpin keluarga yang baik. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita juga semuanya bisa memimpin keluarga kita dengan baik. Kalau kita lihat bagaimana ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesemangatan beliau dalam berdakwah, beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tugas yang berat. Namun di satu sisi dia juga pemimpin rumah tangga. Karena banyak kadang pemimpin yang besar bisa memimpin perusahaan yang besar, tapi tidak berhasil memimpin keluarganya sendiri. Ya. Dia bisa memiliki sekian banyak perusahaan. Ya. Menjadi perusahaan, direktur perusahaan ini, perusahaan itu. Tapi dia tidak berhasil menjadi pemimpin rumah tangganya sendiri. Maka kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bersemangat dalam menjalankan ketaatan, dan dia juga sangat bersemangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai dikisahkan suatu saat sahabat Hudzaifah ibn Yaman salat di belakang beliau, yakni salat malam. Maka kemudian kata Hudzaifah, faftataha al-Baqarah. Selesai baca Al-Fatihah, dia mulai membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitab sampai 100 ayat. Masuk ayat ke-100, Hudzaifah bin Yaman mengatakan yarqa indal mi'ah. Nabi kemungkinan merukuk pada ayat yang keberapa? Ke-100. Jadi dia sholat tapi sudah meraba-raba bacaan imamnya. Insya Allah nanti ayat 100 rukuk ini. Tidak lama-lama sih rukuk. Tapi ternyata kata Hudzaifah, ma'udzub. Nabi melanjutkan ayat berikut. Sampai akhirnya, barakallahu fikum, selesai surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa ayat ya penyiar? 2 juz lebih nih, Ustaz. Iya, 2 juz ya. Iya, Ustaz. 2 juz yang jelas ya. Kalau kita lebih baca, sedikit ya. Iya, kalau kita baca 2 jam lebih nih, Ustaz. 2 jam ya. Kemudian, ternyata Hudzaifah bin Yaman menyangka dia akan ruku. Fakultu yarqa biha. Selesai Al-Baqarah, ruku nanti. Ternyata dugaannya Hudzaifah keliru. Summa iftataha an-nisa'a. Dilanjutkan membaca surat An-Nisa. Iya. Sampai akhirnya beliau baca, kemudian sampai selesai surat An-Nisa. Belum rukuk juga. Kalau kita mungkin gimana? Saya lari mungkin itu ya. Mundur mungkin. Ternyata Hudzaifah menceritakan bahwa beliau kemudian melanjutkan surat Ali Imran. Ya. Maka kemudian barakallahu fikum, kemudian dia pun menyelesaikan bacaannya, kemudian beliau rukuk. Ini hadis Muslim mengisahkan bagaimana semangat sholat malamnya beliau. Semangatnya ibadah beliau. Ya. Namun para pendengar sekalian, kesemangatan beliau bukan maknanya kemudian memperlantarkan keluarga. Kesemangatan beliau bukan berarti beliau tidak memperhatikan keluarganya. Ya. Ternyata di sini disebutkan hadis yang pertama yang menunjukkan perhatian beliau terhadap keluarganya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahli. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau adalah sosok manusia yang mau mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Yakni kata Aisyah, khidmata ahli, mau melayani keluarganya. Ya, fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Apabila datang waktu salat, beliau keluar menuju salat. Ditafsirkan beberapa makna daripada makna khidmah ahli dalam beberapa riwayat. Khidmata ahli. Di sini disebutkan beberapa riwayat yang lain, yakni yakhsifu na'al. Yakni menyambung tali apa namanya? Sendalnya. Kalau sendalnya tali sendalnya copot begitu, dia betulin sendiri. Begitu. Dalam lafaz yang lain, yakni makna khidmatu ahli wa yarqa'u thauba, mau menempel ya bajunya. Bajunya mungkin sobek begitu, maka beliau tampil sendiri. Wa yukhayyir, atau menjahit atau menempel tadi. Dan ini beberapa riwayat makna daripada khidmah ahli. Ya. Dalam lafaz yang lain atau dalam penjelasan yang lain, mihnah ay al-amal, mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Bi mihnati baiti ahli. Ya. Dan inilah barakallahu fikum, ada yang mengartikan wal murad bil ahl nafsah, yakni keluarganya sendiri. Sehingga maknanya umum. Kadang beliau membetulkan sendalnya sendiri, kadang beliau menempel bajunya sendiri, kadang beliau barakallahu fikum dalam lafaz yang lain yahlibu syatah, memeras apa? Susu kambing, susu kambingnya sendiri. Ya, jadi mau minum susu, dia berusaha kalau mampu meras sendiri. Gitu ya, insyaallah. Susu murni nih Ustaz ya. Susu murni. Kalau di tempat kita jarang ya. Jarang Ustaz. Adanya susu kaleng. Ya. Nah ini akhlak beliau di dalam rumah tangganya. Walaupun semangat ibadah yang luar biasa, tugas berat yang beliau pikul adalah seorang nabi, seorang rasul, namun beliau barakallahu fikum ternyata dalam rumah tangganya dia berusaha untuk bisa melayani sendiri. Ya, kalau dia mampu mengerjakan sendiri, dia kerjakan sendiri. Dan ini kata Ibnu Hajar dalam hadis ini, tarhib fit tawadhu. Hadis ini menunjukkan tarhib fit tawadhu. Anjuran bagi kita untuk bersikap tawadhu, merendahkan diri kita ya kepada istri kita. Walaupun kita mampu ya, walaupun kalau seandainya kita mampu, kita kerjakan sendiri. Ya, walaupun kita bisa menyuruh istri. Kalau kita mampu mengerjakan, kita berusaha mengerjakan sendiri. Juga dalam hadis ini terdapat faedah tentang tarhib fitarkit takabur. Adanya anjuran untuk meninggalkan sikap sombong. Biasanya kalau orang sombong, ya, dia akan berat untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Nembel baju. Kira-kira kalau kita punya baju bolong begitu, ditembel, dijahit sedikit gitu, pinter apa enggak biasanya? Harusnya tidak ya. Nah, kalau orang yang punya sikap tawadhu, ya, enggak masalah. Dan itu bukan berarti menghinakan diri. Bahkan Nabi sendiri salam-salam melakukan demikian. Ya. Biasanya kalau orang yang takabur, berbangga-bangga dengan dunia, ya, dia akan merendahkan hal-hal yang kelihatannya sepele seperti ini. Ya. Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga dalam hadis ini terdapat faedah tentang khidmatur rajul ahlah. Anjuran untuk seorang suami bisa melayani, membantu keluarganya. Dan hadis ini dibawakan judul oleh Imam Bukhari, Kaifa yakunu rajul fi ahli. Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang suami dalam rumah tangganya? Ternyata demikianlah di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau orang yang sangat banyak memiliki kesibukan dan semangat beribadah, namun beliau berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu contoh bagaimana yang dilakukan oleh beliau dalam rumah tangganya. Para pendengar sekalian, yang kedua, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya? Kalau tadi beliau dalam hal membantu pekerjaan keluarga ya, yes, atau melayani diri sendiri. Ya. Karena kadang kita berat meminum kopi, rasanya kurang mantep nanti kopinya kalau bukan istri yang ngutek ya. Padahal mungkin kita mampu bisa mengambil sendiri, mampu ya, tapi rasanya kurang mantap ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah, mau beliau kadang mau minum susu meres sendiri. Ya, kalau sekarang mungkin jarang orang melihara kambing dan kambing yang bisa diperas susunya ya. Iya, sekarang instan ya. Ya, yang instan ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Bagaimana beliau di dalam rumah tangga beliau sendiri? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak beliau. Naam. Wa anha dari Aisyah, annaha kanat ma'an nabi. Bahwasanya beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di sebuah safar. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak kepada istrinya. Ya. untuk apa namanya, berlomba lari. Artinya lomba di sini bukan dapat piala ya. Artinya sekedar untuk apa namanya? Mengajak bersandar nih, dengan keluarganya. Iya. Maka kata beliau, ta'ali usafikuki. Kemarilah wahai Aisyah, saya akan lari mendahuluimu. Ya. Maka fasabaqathu. Kata Aisyah, aku pun bisa lari dan mengejar dia. Ya. Namun setelah jauh, maka kemudian ta'ali usabikuki. Ternyata dia kemudian mengajak, ayo kejar aku lagi. Ya. Faqad hamaltul lahma. Dan ternyata Aisyah ketika itu sudah mulai apa namanya, berat untuk lari karena badannya sudah semakin apa? Semakin gemuk ini saat ini. Ah iya, mulai gemuk ya. Di lain waktu berarti ini saat ini ya. Berarti di waktu yang lain. Pada keadaan yang lain. Waktu masih kecil gitu. Kalau anak masih kecil larinya banter ya, bisa ngejar ya. Iya, ringan. Karena Rasulullah kalah. Namun pada suatu keadaan yang lain, ayo sekarang kita lari lagi. Ternyata Aisyah tidak bisa ngejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamalat al-lahm, karena dia sudah gemuk ya, sehingga untuk lari itu berat ya. Berat. Kaifa usabiku kaya Rasulullah wa ana ala hadhil hal. Bagaimana saya bisa mengalahkan engkau ya Rasulullah, bisa mengejar dirimu ya Rasulullah dalam keadaan badan saya sudah seperti ini, sudah gemuk, berat larinya ya. Ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab beliau Silsilah As-Sahihah. Ini merupakan salah satu di antara adab akhlak beliau dalam rumah tangganya, kadang menghibur menghibur keluarganya. Ya, ada saat-saat yang serius ibadah di tengah malam. Ada saat-saatnya beliau keluar berdakwah. Namun ada saat-saat tertentu beliau menghibur keluarganya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Di saat Aisyah waktu itu masih kecil, diajak lari, Aisyah bisa ngejar. Tapi ketika sudah mulai besar, badan sudah mulai banyak dagingnya, gemuk, ketika diajak lari ternyata dia kalah. Ya, hal seperti ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang bisa menjadikan seorang itu akan semakin dekat dengan keluarganya. Dan akan semakin mudah untuk dia mendidik dan memahamkan perkara-perkara yang terbaik untuk keluarganya. Bagaimana kita akan dekat dengan keluarga kalau kita barakallahu fikum tidak berusaha untuk menyempatkan waktu-waktu tertentu. Mungkin sesekali di saat waktu kosong, kita berusaha mengajak keluarga, menghibur mereka, pergi ke tempat yang aman dari maksiat ya, mungkin ke tempat yang indah di sana ya, orang tua bareng-bareng dengan anaknya, dengan istrinya. Ini penting karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Handallah, sa'atan ya Handallah. Ada saat-saat tertentu seorang itu beribadah kepada Allah, taqarrub ilallah dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Ada saat-saat tertentu dia berkumpul dengan keluarganya. Ya, oleh karena itu, suatu saat ketika Salman, ya, dan Abu Darda, yang Allah Ta'ala telah, Rasulullah SAW telah sebutkan tentang Salman dan Abu Darda yang Allah jadikan mereka bersaudara karena Allah. Yakni Nabi telah jadikan keduanya menjadi dua orang bersaudara. Antara Salman dan Abu Darda. Maka suatu saat Salman berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Ternyata Ummu Darda tidak nampak wanita yang suka berdandan. Ya. Maka ditanya oleh Salman, Masya'nuk, apa yang menimpa diri kamu? Kata istrinya Abu Darda, ahuka Abu Darda laisa lahu hajah li fidunya. Saudaramu itu Abu Darda sudah tidak butuh lagi terhadap dunia. Ya. Maka kemudian Abu Darda datang menemui Salman dan dia telah membuat makanan. Dan kata Abu Darda, kul fa inni shaim. Ayo kau makan. Ayo Salman makanlah. Saya sedang puasa. Ya. Ma ana bi akul hatta ta'kul. Saya tidak mau makan, kata Salman. Sampai engkau makan bersama kami. Setelah datang waktu malam, Abu Darda pergi mengambil air wudu, mau sholat. Maka Salman mengingatkan, nam, fanam, tidurlah. Kemudian di tengah malam lagi bangun. Dan di akhir malam, ya, Salman baru mengatakan, kum al-an, ayo sekarang kita bangun, sholat malam. Maka keduanya sholat malam. Maka kemudian Salman mengingatkan kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu itu punya hak yang harus engkau berikan kepadanya. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Diri kamu, ya, mata kamu, badan kamu juga punya hak yang harus engkau berikan. Wa li ahlika alaika haqqa. Istrimu, anakmu juga punya hak yang harus engkau berikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah masing-masing hak sesuai dengan haknya. Maka dikisahkan, akhirnya datanglah kedua orang ini kepada Nabi SAW. Dan dikisahkan kepada beliau kasus yang terjadi pada dua orang ini. Apa kata Nabi SAW? Sadaqa Salman. Telah benar apa yang diucapkan oleh Salman. Ya, maka para hadirin, para pendengar sekalian, barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa akhlak para salaf, para sahabat, juga mereka berusaha untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masing-masing diberikan haknya masing-masing, sesuai dengan porsinya masing-masing. Anak butuh kedekatan dengan seorang bapak. Seorang istri butuh dekat dengan seorang suami. Yang semua itu barakallahu fikum sebagai upaya agar mereka bisa kita bimbing, kita arahkan kepada jalan yang lurus. Karena kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla, beribadah dengan ikhlas, mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kita bisa memberikan hak sesuai dengan haknya, kita akan semakin mudah dalam membimbing keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada penyiar. Tayyib, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Saudara kaum muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kini menginjak kepada sesi tanya jawab dan telah masuk beberapa pertanyaan kepada kami. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah berdosa bagi seorang istri yang sebagian pekerjaan rumahnya dikerjakan oleh suami dalam keadaan suami ridho? Pertanyaan ini dari 087 732 881 sekian. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalam ala Rasulillah. Baik. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Jadi kalau dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dilakukan oleh suami, padahal itu seharusnya yang melakukannya adalah seorang istri dan suami ridho, maka ini masuk dalam bab ta'awun alal firri wa taqwa. Masuk pada bab saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka hal ini tidak termasuk berdosa karena suami bisa melakukannya dengan merasa ridho. Merasa ridho dan kedua belah pihak saling menerima atas apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Maka ini barakallahu fikum. Insyaallah masuk pada bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mungkin yang dimaksud dalam hal ini suami melakukan pekerjaan istri seperti masak. Ya, menyapu mungkin Ustaz ya. Menyapu atau mungkin melipat baju mungkin Ustaz. Ya. Atau mungkin pergi beli sayur atau beli apa ya? Iya, gas mungkin. Hal-hal yang sifatnya seperti ini barakallahu fikum adalah masuk pada bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi kalau suami ridho enggak masalah, bahkan itu termasuk menolong istri kita. Menolong ta'awun 'alal birri wat taqwa, apalagi kalau pekerjaan itu sampai menjadikan istri sering keluar rumah ya, sering keluar rumah, akan lebih afdol suami itu mau membantunya, mengerjakannya. Keluar rumah, sering-seringnya istri keluar rumah itu biasanya akan menjadi sebab banyak masalah. Ya, meninggalkan anaknya. Mungkin dia juga harus berdandan cukup lama. Kalau pakai kerudung itu, kerudungnya makanya dari bawah sampai atas harus rapet. Ya. Nah, ini menjadi sebab mungkin beratnya dia. Maka kalau itu adalah hal-hal yang sifatnya seperti tadi, insya Allah tidak berdosa ya. Tidak berdosa. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang kedua Ustaz. Bagaimana hak dan kewajiban istri yang suaminya jauh bekerja di luar negeri Ustaz? Pertanyaan ini dari 089-666-090 sekian-sekian Ustaz. Tafadhal Ustaz. Iya. Halo, suaminya di luar negeri ya? Di luar negeri Ustaz, jauh. Jauh. Jadi di antara yang harus diperhatikan bagi istri yang ditinggal suami itu adalah dia harus berusaha menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, "Fashalihatu qanitatun khafidhatun lil ghaib bima khafidallah." Maka wanita-wanita yang shalihah, yang qanitat dan hafizat lil ghaib, dengan perkara yang Allah telah jaga. Yang dimaksud bahwa wanita-wanita yang shalihah, kata Syekh Nasir As-Sa'di, hafizatun lil ghaib ay muti'at li aswajihin. Wanita yang shalihah itu wanita yang menjaga dengan hal yang ghaib, artinya mereka mentaati kepada suami mereka hatta fil ghaib. Sekalipun suami itu dalam keadaan tidak di sampingnya. Bagaimana bentuk menjaga di saat suami tidak ada? Yakni tahfadu ba'liha binafsiha wa malih. Menjaga suaminya atau menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Ya. Nah, ini merupakan sifat wanita yang solihah. Mereka berusaha menjaga dirinya, suaminya kalau ada. Kalau suaminya tidak ada, ya dijaga apanya? Dirinya dan harta suaminya. Ya. Kemudian, juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang wanita yang akan mendapatkan jannah. Istri-istri yang akan mendapatkan jannah adalah mereka berusaha menjaga kehormatannya. Idza shalat al-mar'atu khamsaha, apabila seorang istri salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadannya, wa hasanat farjaha, dia jaga farjinya, wa ata'at zawjaha, dia taat di suaminya, qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah engkau dari pintu-pintu jannah yang mana saja yang engkau inginkan. Silakan masuk dari pintu mana saja. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang istri yang ditinggal oleh suami, ketika dia tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada suami secara fisik atau secara langsung, maka dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya. Kalau meninggalkan anak, dia jaga anak-anaknya. Itu yang harus dilakukan. Baik. Ini yang harus dilakukan oleh istri yang ditinggalkan oleh suaminya diantaranya. Wallahu a'lam bishawab.